warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Fa ikhwati fid-din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia, di dalam pertemuan yang kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, tiada majlis yang lebih mulia dibandingkan dengan majlis ilmu, dengan majlis ilmu, di mana ya, tidak hanya yang menghadiri majlis ilmu ini adalah para hadirin ya, yang terlihat pada hari ini ya, demikian juga para malaikat ya, yang senantiasa duduk ya, di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam sebuah majlis, yaitu majlis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali ya, memberikan kesempatan kepada kita agar barakallahu fikum para malaikat yang hadir di kesempatan ini untuk menjadi saksi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Sebagaimana biasa di malam Ahad ini, insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari membacakan kitab Al-Wabil Sayyib min Kalami Thayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita sudah memasuki syarah hadis yang berkaitan tentang as-siyam ya, tentang puasa. Nah, ya. Di mana ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berpuasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula telah dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, yaitu bagaikan seorang yang membawa sebuah paket, sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat aroma minyak wangi, ataupun di dalamnya terdapat minyak wangi yang begitu semerbak ya. Sehingga tatkala orang ini berada di tengah kerumunan ataupun sekelompok orang, barakallahu fikum, orang-orang di sekitarnya merasa takjub ya, merasa ingin selalu dekat dengan orang ini. Karena apa? Karena baunya yang begitu harum. Ya. Nah, orang yang memiliki bau yang wangi, bau yang harum, tentu akan ya, disenangi oleh banyak orang. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda hanya dengan orang yang berbau busuk misalnya. Ya. Nah, tentu orang tidak mau mendekat kepada dirinya. Maka permisalan orang yang berpuasa seperti orang yang membawa minyak wangi yang orang, yang sekelompok orang di sekitarnya itu tidak melihat minyak wanginya, tapi dia merasa takjub karena orang ini selalu harum di tengah-tengah mereka. Ya, barakallahu fikum. Sehingga orang yang berpuasa ya akan memberikan manfaat kepada orang yang lain, akan memberikan aura positif, akan memberikan kalimat-kalimat yang baik, faedah-faedah, nasihat-nasihat maupun perilaku yang baik. Tentunya orang yang berpuasa yang dimaksudkan di sini apa? Orang yang menjaga dari dosa-dosa. Bukan hanya sekedar puasa ini maksud menahan lapar, menahan dahaga, tidak. Tapi yang dimaksud dengan afsiyah ataupun orang yang shaim, orang yang berpuasa adalah orang yang menahan lapar, menahan dahaga ya, dan juga menjaga diri daripada terjatuhnya dalam dosa-dosa, barakallahu fikum. Nah, Sehingga inilah faedah, manfaat dari orang yang berpuasa bisa didapatkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, barakallahu fikum. Seperti orang yang memakai minyak wangi, membawa minyak wangi, yang orang-orang di sekitarnya itu betah berada di tengah-tengah orang yang membawa minyak wangi tersebut. Tayyib. Kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan ucapan daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, wa qad ikhtulifa fi wujudi hadhihi ra'ihati min as-sha'im, dan sungguh telah diperselisihkan ya fi wujudi hadhihi ra'ihah, yaitu terkait dengan adanya aroma wangi min as-sha'im, dari orang yang berpuasa tersebut ya, hal hiya fid dunya aw fil akhirah, apakah yang dimaksud di dalam hadis yang sebagaimana telah tersebutkan, yaitu orang yang berpuasa aroma mulutnya itu ya, bau mulutnya itu ya lebih wangi daripada minyak wangi, lebih wangi daripada misik, itu maksudnya gimana, apakah di dunia atau nanti di akhirat? Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ini yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, terkadang orang timbul pertanyaan, maksudnya gimana toh? Katanya orang yang berpuasa ya baunya harum. Tapi kok secara medis enggak mungkin? Enggak mungkin harum bau mulut orang yang berpuasa itu. Kenapa? Karena lambungnya kan kosong. Lambung yang tidak terisi makanan pasti tidak, ketika memompa, lambung yang memompa harusnya memompa makanan ya, sehingga kosong lambungnya tersebut, dan pasti akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Itu dari segi medis. Lah, tapi kok di dalam hadis disebutkan orang yang berpuasa bau mulutnya itu lebih wangi daripada apa? Daripada minyak wangi. Ini maksudnya gimana? Lagi-lagi ya, apabila bertemu dengan hadis-hadis yang seperti ini, kalau dimaknai oleh orang-orang yang liberal ya, orang-orang yang berpemahaman liberal, pasti dia akan menjadikan ini suatu kontradiksi. Ya, tuh lihat Islam belum tentu benar. Ya, lihat hadisnya. Ya, di dunia medis tidak seperti itu. Ini kan berselisih. Barakallahu fikum. Maka pentingnya kita untuk apa? Menuntut ilmu agama, karena disitulah akan ada jawabannya dari para ulama terkait dengan permasalahan ini dan berbagai macam permasalahan yang lainnya. Baik. Ya. Jadi sekali lagi ya, pertanyaannya adalah yang dimaksud dalam hadis bau mulut orang yang berpuasa, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi, daripada misik, itu maksudnya di dunia atau di akhirat? Ya, barakallahu fikum. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ala qaulain. Ya, pembahasannya dibagi menjadi dua pendapat. Ya. Wa waqa'a baina syaikhain al-fadilain. Dan telah ya, na'am, terjadi ya, yakni khilaf, perselisihan di antara dua syekh yang utama. Asy-syaikhain al-fadilain, dua syekh yang memiliki keutamaan. Artinya ini ulama, termasuk ulama besar yang didukil oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Terjadi khilaf di antara mereka tentang baunya, bau mulutnya, aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi, maksudnya di dunia atau di akhirat. Terjadi khilaf. Di antara siapa dua syekh ini adalah yang pertama Abi Muhammad Izzuddin bin Abdissalam. Ya. Abi Muhammad Izzuddin bin Abdissalam, nama beliau adalah Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Abdissalam. Ya. Beliau ulama yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Ya. Lahir pada tahun 577 Hijriah dan wafat pada tahun 660 Hijriah. Barakallahu fikum. Nah, ini termasuk ulama ahli sunnah juga. Barakallahu fikum. Wa Abi Amr ibn Salah. Ya, fi dzalika tanazu'. Dan juga satunya pendapat daripada Abu Amr. Man huwa Abu Amr, yakni dikenal dengan Ibnu Salah, nama beliau adalah Uthman bin Abdul Rahman, kunyah beliau adalah Abu Amr. Ya. Beliau juga salah seorang ulama bermadhab Syafi'i. Ya. Nah, dan beliau dikenal salah satu pencetus pembahasan ilmu hadis yang secara sistematik. Jadi ilmu hadis salah satu yang merangkai metodenya, salah satu pencetusnya adalah beliau Ibnu Salah. Nama beliau adalah Uthman bin Abdul Rahman. Beliau sezaman dengan Abu Muhammad Abdul Aziz Izzuddin bin Abdul Salam. Beliau lahir tahun 577, sama kelahirannya. Ya. Kalau tadi Abu Muhammad Izzuddin, beliau lahir di Damaskus. Kalau Ibnu Salah, beliau lahir di Arbil, salah satu kota di Iraq. Ya. Lahir di tahun yang sama, pada tahun 577 Hijriah. Dan beliau wafat lebih dulu pada tahun 643 Hijriah di Damaskus. Kalau Abu Muhammad Izzuddin, beliau meninggal di Mesir. Nah, sama-sama ulama bermazhab Syafi'i. Ya. Nah, sebuah faedah penting, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita menyebutkan ulama bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, bermazhab Maliki, bermazhab Hanafi, ya, itu bukan berarti ulama tersebut taklid terhadap mazhab yang dipegangnya. Ya. Maksud daripada penyebutan ulama bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali dan seterusnya, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ulama ini beliau mengumpulkan, mempelajari kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i, kitab-kitabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, lebih fokus mempelajari kitab-kitab daripada imam empat mazhab ini. Apabila misalnya contoh seorang ulama yang mempelajari mazhab Syafi'i kemudian menemukan kecacatan ataupun salah satu pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan dalil dan yang benar terdapat pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hanbali, maka mereka akan meninggalkan pendapat Imam Syafi'i dan membenarkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi yang dimaksud dengan bermadhab Syafi'i adalah ulama yang fokus mempelajari kitab-kitabnya Imam Syafi'i, mengumpulkan kalamnya Imam Syafi'i, lebih khusus lagi dalam bab fiqih. Ya, dan bukan berarti bermadhab Syafi'i harus taklid buta. Pokoknya apa yang dikatakan Syafi'i kita pegang. Salah mau benar kita pegang. Bukan itu maksud bermadhab Syafi'i. Ya, sekali lagi yang dimaksud dengan bermazhab Syafi'i, mereka mempelajari, fokus belajarnya terhadap kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, khususnya dalam bab fiqih, mengumpulkan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan Imam Syafi'i untuk dibahas dan dipelajari. Apabila terjadi pertentangan ataupun kesalahan, maka mereka meninggalkan pendapat tersebut atau bahkan mereka meluruskan, memberi ta'lih, komentar terhadap pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi jangan salah dipahami. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin memahami Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Ya, enggak boleh mazhab Hambali di sini. Enggak boleh mazhab Hanafi di sini, enggak boleh mazhab Maliki di sini. Tidak demikian. Ya. Mazhab Syafi'i adalah orang sekali yang mempelajari bidang fikih dari salah satu daripada empat mazhab tersebut. Ya, bukan berarti taklid. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, jadi dua ulama ini yang dijadikan sandaran pendalilan untuk menjawab pertanyaan ini dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ini ulama di atasnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tentunya di atas Syekhul Islam Ibnu Qayyim, ya, ulama di atas mereka. Nah, ya. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, famala Abu Muhammad ila tilka fil akhirah khasatan. Abu Muhammad yaitu bin Abdul Salam, ya, Abdul Aziz bin Abdul Salam, ya, beliau lebih condong, ya, kepada pendapat ataupun jawaban apabila ditanya, Ya, bau mulut, ya, orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik, itu di dunia atau di akhirat? Beliau menjawab, ya, beliau katakan fil akhirah khasatan, khusus, ya, ini bau mulut daripada orang yang berpuasa lebih wangi daripada misik itu di akhirat secara khusus, bukan di dunia. Ya, ini menurut pendapat siapa? Abu Muhammad Ibnu Abdissalam. Ya, barakallahu fik. Wa sannafa fihi musannafa. Dan beliau telah menulis sebuah karya, ya, nah, dalam membahas permasalahan ini. Artinya beliau juga ilmiah dalam membahasnya. Beliau berilmiah dalam berdalil dengan pendapat beliau berkaitan tentang bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak wangi, daripada misik, itu maksudnya di akhirat. Beliau menulis karya ilmiahnya. Nah, kemudian wa mala syekhu Abu Amr ila anna dhalika fid dunya wal akhirah. Berbeda dengan Ibnu Salah. Ya. Ibnu Salah Uthman bin Abi Rahman. Ya, Abu Amr. Ya. Beliau lebih condong dalam permasalahan tersebut, yaitu apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada misik, itu maksudnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Nah, wasannafa fi musannafan, dan beliau juga membuat sebuah karya tentang permasalahan ini. Beliau juga ilmiah dalam membahas permasalahan ini. Ya. Bahkan radda fihi ala Abi Muhammad. Bahkan karya beliau ini beliau tulis khusus untuk membantah, ya, pendapatnya Abu Muhammad tadi. Masya Allah. Ya. Para ulama biasa mereka mengomentari, membantah, ya, apalagi dalam bab fiqih, ya, pendapat-pendapat dari para ulama. Kalau dalam bab fiqih biasa. Ya, tapi kalau dalam bab akidah ini berbahaya. Artinya apa? Ya, akidah, ya, semua prinsipnya adalah satu. Ilmu pasti istilahnya. Mungkin kalau anak sekolahan ingat, ilmu pasti biasanya ada di pelajaran apa? IPA. Kalau ilmu birokrasi, ya, ada pelajaran apa? IPS misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ini gambaran umumnya saja. Nah, akidah itu ilmu pasti. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasyah, semua harus meyakini akan hal itu. Kalau ada yang menyelisih itu, maka dia menyelisihi akidah ahli sunnah. Ya. Nah, ya, itu salah satu contoh dalam permasalahan akidah. Tapi dalam permasalahan fikih, ya, mereka, ya, memiliki kelonggaran. Namun tetap meluruskan agar murid-muridnya mencari pendapat yang ilmiah. Ya. Jadi terkadang ada orang yang berpendapat ini kan masalah fikih, ya, jangan terlalu ekstrim lah, ya. Tapi maksud daripada ucapannya ini dia ingin mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Betul adanya permasalahan fikih ada khilaf di kalangan para ulama. Berapa permasalahan, berapa bab terkait permasalahan fikih ada khilaf dari para ulama. Tapi tugas kita bukan mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan itu. Tapi tugas kita mencari yang paling kuat pendapatnya. Pendapat yang paling kuat. Itulah yang kita cari. Jadi salah kalau ada yang mengatakan, sudahlah ini kan masalah fikih. Ya, kita berbeda pendapat biasa. Ya, sudah kamu gak usah menasehati saya masalah ini. Ini kan ada khilafnya. Maksud kita menasehati dengan memaparkan jawaban-jawaban ilmiah. Ya, agar kita mengajak mereka untuk ilmiah dalam memilih, bukan dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Ya, jadi tetap permasalahan fikih juga terus harus kita teliti dan kita cari yang mana yang benar. Bukan bermudah-mudahan karena adanya khilaf. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi Al-Imam, ya, Abu Amr, ya, Ibnu Salah, beliau menulis sebuah tulisan tentang permasalahan ini untuk membantah Abu Muhammad, ya, Ibnu Abdissalam rahimahumullah. Nah, baik, Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wasalaka Abu Amr fi dzalika maslaka Abi Hatim Ibnu Hibban. Nah, Abu Amr Ibnu Salah, beliau menempuh jalan metodenya, caranya ataupun pendapatnya, sisi keilmiahannya dari siapa? Dari imam di atasnya, yaitu Imam Abu Hatim Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban ma'ruf ya, Al-Imam Ibnu Hibban. Ya, kalau sekarang mungkin sering kita mendengar kajian kitab Raudatul Uqala. Ya, itu yang penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Hibban. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Hibban. Muhammad nama beliau. Kunyahnya Abu Hatim. Ya, Abu Hatim. Ya, beliau lahir di Busti. Ya, nah, salah satu daerah di Afghanistan. Ya, beliau At-Tamimi. Ya, sama marganya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahumullah. Beliau lahir pada tahun 270 Hijriah dan wafat pada tahun 354 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hibban. Nah, fa innahu fi sahihi, sesungguhnya Al-Imam Ibnu Hibban ya menulis permasalahan ini dalam sahihnya, sahih Ibnu Hibban. Ya. Bawwaba alaihi kadzalik, ya. Meletakkan satu bab yang terkait dengan permasalahan tersebut, faqal, maka Ibnu Hibban mengatakan, dzikrul bayani bi anna khulufa fam shaim athyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk. Ya, beliau menulis sebuah bab dalam kitab sahihnya, ya, yaitu penjelasan tentang, ya, bahwasanya aroma mulut, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari, ya, aroma minyak wangi al-misk. Ya, barakallahu fik. Nah, ثم ساق حديث الأعمش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau Ibnu Hibban membawakan dalil tentang ucapannya beliau bahwasanya beliau berpendapat sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Salah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik di dunia dan di akhirat. Beliau membawakan hadis dari Al-A'mash dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abi Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu untuknya, untuk anak Adam itu sendiri. "Illa as-siyama." Kecuali puasa. "Was-siyamu li," kata, ya. Ini maksudnya firman Allah. Ya, hadis qudsi. Ya, "Illa as-siyami." Illa siyama, kecuali puasa, wa siyamu dan puasa li, milikku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalas, yang memberikan ganjaran dengan puasa tersebut terhadap hambaku yang berpuasa tadi. Wala khulufu fammi sya'im atyabu indallahi min rih'il misk. Ya. Dan aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma minyak wangi al-misk. Ya, barakallahu fiik. Ini hadis yang pertama. Nanti akan kita simpulkan kok bisa, maksudnya gimana? Ya, baik. Kita selesaikan dulu hadis yang kedua. Tsumma saqa hadidan min hadidi Ibnu Jurayj an Atha an Abi Shalih az-Zayyat annahu sami'a Abu Hurairah يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Ya, jadi sekarang Al-Imam Ibnu Hibban membawakan satu dalil lagi. Ya, dari Ibnu Jurayj, dari Atha, dari Abi Shalih, bahwasanya dia mendengar dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Hurairah mengatakan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sanad, ya, sanad hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, setiap amalan anak Adam, ya, itu miliknya, milik anak Adam itu sendiri. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu li, milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas Naam, puasa tersebut. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulufu fami shaim atyabu indallahi yawmal qiyamah min rihil misk. Dan maka aroma mulut, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Ya, di hari kiamat min rihil misk, dari wanginya aroma minyak wangi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, yasaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrih. Apabila berbuka, maka dia bergembira dengan buka puasanya tersebut. Wa idza laqiya Allah taala fariha bi shaumihi. Dan apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira dengan puasanya tersebut. Baik. Sekarang sudah dibawakan dua hadis. Ya, dari Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Yang ini diambil sebuah pendapat, sebuah karya dari Al-Imam Ibnu Salah untuk membantah pendapat Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abdussalam yang beliau mengatakan bau wangi, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi itu cuma di akhirat saja. Tapi kata Imam Ibnu Salah, beliau mengatakan di dunia dia. Sisi pendalilan, kalau antum perhatikan hadis yang pertama tidak ada kalimat yaumal qiyamahnya. Ya. Hadis yang pertama ya, dari Abi Hurairah juga dari Jalur Al-Ahmash. Ya, beliau mengatakan bahwasanya apa? La khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Maka wa bau aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak wangi. Di hadis yang kedua, la khulufu famis sha'im atyabu indallahi yaumal qiyamah. Mirrihinis. Bau ataupun aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi, hadis yang pertama itu pendalilan terhadap kondisi di dunia. Bagaimana maksudnya? Kan tadi sudah dijelaskan di dunia medis, enggak mungkin aroma bau orang yang berpuasa itu akan wangi, enggak mungkin. Maksudnya apa? Di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Manusia menganggap orang yang berpuasa ya bau mulutnya memang kurang sedap. Tapi di sisi Allah, walaupun dia hidup di dunia, Allah akan balas bau mulutnya itu. Di sisi Allah, bau mulutnya ketika di dunia mungkin kurang sedap. Tapi di sisi Allah, tatkala dia berpuasa, itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi tidak ada pertentangan. Ini di sisi Allah, haknya Allah. Bukankah tadi Allah katakan, puasa itu milikku. Puasa hamba itu milikku. Aku yang akan membalasnya. Kalau orang mengatakan, bau mulutnya tidak harum, aku yang membalasnya dengan keharuman. Di dunia. Ya. Barakallahu fikum. Dan hadis yang kedua jelas. Ada kalimat, yaumal qiyamah. Demikian pula di hari kiamat nanti, orang yang berpuasa, Allah jadikan aroma mulutnya lebih wangi daripada minyak wangi secara hissiah, secara nyata. Ya. Allah balas akan hal itu. Allah balas di dunia dan di akhir. Bagi orang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Nah, jadi inilah sisi pendalilan. Naam dari Al-Imam Ibn Salah yang beliau menukilkan dari pendapatnya Abu Hatim Ibn Hibban. Rahimahumullah. Kemudian qala Abu Hatim, ya, berkata Abu Hatim yakni Ibnu Hibban, syiarul mu'minin yaumal qiyamah, syiarnya, lambangnya, ciri-cirinya kaum mukminin di hari kiamat nanti, at-tahjilu biwudhu'ihim fid dunya, yaitu apa? At-tahjil. At-tahjil ini tanda putih, biasanya sering ada di kaki kuda. Ya, tanda putih atau tanda hitam, pokoknya tanda yang berbeda dengan keumuman warna kaki tersebut. Jadi syiarnya orang mukminin nanti di hari kiamat ada at-tahjil, tanda putih pada kakinya, biwudhu'ihim, disebabkan kenapa? Karena berwudhunya mereka fi dunia ketika di dunia. farqan bainahum wa baina sa'iril umam, sebagai pembeda antara mereka yang berwudu, rajin berwudu, ya ketika di dunia untuk mengerjakan sholat ataupun menjaga wudunya, itu sebagai pembeda dengan keumuman umat yang lainnya. Jadi orang yang berwudunya bagus, ya, menjaga setiap airnya terbasuh ke anggota wudu, ya itu akan diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala di kakinya. Akan terlihat cahaya, tanda yang berbeda dengan keumuman manusia yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, ini syiarnya kaum mukminin di hari kiamat. Wa syi'aruhum fil qiyamah bisaumihim, dan syiarnya, cirinya, ya, pada hari kiamat dengan puasa mereka, yaitu orang yang berpuasa, tayyibu khulufa afwahihim athyab min rihil misk, yaitu syiarnya, lambangnya, cirinya, ya, di hari kiamat nanti dari orang-orang yang berpuasa adalah apa? Yaitu aroma wangi mulut mereka lebih wangi daripada misk. Ya. Jadi orang-orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, ya, dengan wudunya, dengan puasanya, nanti di hari kiamat akan Allah beri ciri mereka. Akan Allah beri tanda pada mereka. Orang yang menjaga wudunya akan Allah beri tanda dengan takjil. Ya, orang yang berpuasa akan Allah beri tanda, barakallahu fikum, dengan aroma mulut yang begitu wangi. Nah, liyu'rafu min baini dhalika al-jam'i bidhalika al-amal, ya, agar mereka itu, ya, dikenali pada perkumpulan, pertemuan seluruh umat karena amalan tersebut. Jadi nanti di padang mahsyar dikumpulkan seluruh umat, maka akan terlihat, ya, orang yang barakallahu fikum menjaga wudunya, bagus wudunya, ikhlas wudunya, betul-betul teliti wudunya, na'am barakallahu fikum, memperhatikan sesuai dengan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terlihat, akan ketahuan, ini orang yang ketika di dunia wudunya bagus. Demikian pula ketika ada aroma wangi dari mulut seseorang, ini ketika di dunia dia orang yang berpuasa dan puasanya bagus. Ya, barakallahu fikum. Ya, ketika nanti di hari kiamat, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ja'alanallahu ta'ala minhum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada mereka. Amin. Nah, thumma qala, kemudian Al-Imam Al-Hibban melanjutkan lagi ucapannya, dzikrul bayani bi anna khulufa famusa'im qad yakunu aidan athyaba min rihil misk fid dunya. Penjelasan tentang bahwasannya aroma mulut seorang yang berpuasa itu juga lebih wangi, ya, dari minyak wangi daripada misik di dunia. Ya. Jadi ditulis lagi oleh beliau, ya, tentang wanginya aroma mulut orang yang berpuasa di dunia. Tsumma saqa min hadits Syu'bah an Sulaiman an Zakwan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam bi ashri hasanat ila 700 dhif. Ya, kemudian beliau membawakan dalil lagi. Ya, membawakan dalil hadis yang datang dari jalur Zakwan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan, setiap satu kebaikan yang dilakukan, diperbuat oleh anak Adam itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimulai dari 10 kebaikan sampai dengan 700 lipatan kebaikan. Ini hukum asal balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kebaikan. Masyaallah. Ya. Jadi kita misalnya, contoh misal, memindahkan duri saja di jalanan. Cuman kebaikan yang ringan. Ya, misalnya atau batu saja kita pinggirkan agar orang lewat nanti motornya, mobilnya tidak oleng misalnya. Kita pindahkan itu. Itu satu kebaikan yang kecil. Hukum asalnya apa? Akan dibalas dengan minimal dimulai dari 10 kebaikan. Ya, bukan satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan, tidak. Tapi di sisi Allah, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan, itu paling rendah. Dan terus akan dilipat gandakan mulai daripada 700 lipatan. Masya Allah. Ya, dari sini, ya, jelas bagi kita bagaimana maha bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha pengasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kalau seandainya hamba cuma dikasih satu kebaikan, satu pahala, tidak akan mampu dia untuk apa? Memberikan ya kebaikan yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mampu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membalas ya kelipatan demi kelipatan dari satu kebaikan tersebut. Berbeda dengan dosa. Berbeda dengan maksiat. Satu kesalahan, satu dosa yang dilakukan akan dibalas juga dengan satu seukuran yang sama. Masya Allah. Ya. Tapi satu kebaikan dibalas lebih. Tapi satu dosa dibalas sesuai dengan dosanya. Ya. Masya Allah. Ini Rabbuna Jalla wa'ala. Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Yaqulullah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW menurunkan hadis Qudsi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa sawma fahuwali, kecuali puasa, maka puasa adalah milikku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas, memberikan jalan dengan puasa tersebut. Yada'u ta'ama min ajli, kenapa puasa itu menjadi suatu yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Allah ambil semua amalan yang namanya puasa untuk dirinya. Berbeda dengan amalan yang lainnya. Kenapa begitu spesial puasa ini? Jawabannya, yada'u ta'am min ajli. Dia ini, hamba yang berpuasa ini, dia menahan makan. Menahan lapar. Ya. Tidak makan yang makan itu menjadi kebutuhannya, tapi dia tahan. Ya. Dia juga akan hidup untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah, dia tahan itu untuk Allah. Bukankah mudah baginya? Gak ada orang, kita makan aja. Gak ada yang lihat. Bukankah mudah? Tapi dia tahan itu. Dia tahu ini untuk Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Walaupun manusia tidak melihat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikan. Sehingga disinilah keistimewaan puasa. Padahal mudah bagi dirinya untuk menipu manusia. Ya, dengan ya ketika tidak ada orang dia makan, dia minum, mudah. Tapi orang yang berpuasa ya dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena perjuangannya, pengorbanannya. Dia tidak takut dengan manusia, tapi dia takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa syaraba min ajli, dan dia juga menahan dahaga, dia tidak minum. Ya, karena aku. Alasannya apa? Karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadizi bihi, dan akulah yang akan membalas. Ya, perbuatan tersebut. Ya. Wa li sha'im farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kegembiraan. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jal. Kebahagiaan yang pertama adalah tatkala dia berbuka. Dan kebahagiaan yang kedua adalah tatkala dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khuluqu fami sha'im hina yakhluqu min at-ta'am athyabu 'inda Allah min rih'il misk. Ya, dan aroma mulut orang yang berpuasa di saat kosong dari makanan, maksudnya di saat dia menahan makanan, di saat tidak ada makanan yang masuk dalam perutnya, kosong daripada makanan, itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala min rih'il misk, dari minyak wangi. Ini di mana ini posisinya? Ya. Dia tidak makan, ini jelas disebutkan yakhlufu min ta'am, kosong dari makanan. Di mana ini? Di dunia. Allah balas dia di dunia. Di sisi Allah orang yang kosong perutnya karena berpuasa tidak makan, kalau di surga sudah tidak ada puasa lagi. Ya, tidak ada menahan lapar, menahan dahaga, tidak ada lagi. Tapi ini di dunia, kosong perutnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah orang yang seperti ini aroma mulutnya itu lebih wangi daripada minyak. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi ini sisi pendalilan. Ya. Daripada Al-Imam Ibn Salah. Beliau menukil dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Rahimahumullah. Kemudian. Ya, sebagai penutup. Wahtajja al-Syeikh Abu Muhammad bil hadis allati fihi taqyid al-thayyib li yaum al-qiyamah. Maka al-Syeikh Abu Muhammad Ibn Abdul Salam, beliau berhujjah dengan hadis yang di dalamnya terdapat pembatasan ataupun pengikat. Ya. Aroma wangi mulut orang yang berpuasa itu hanya terjadi di, maksudnya itu di hari kiamat. Jadi beliau hanya menemukan satu hadis saja. Mengikat satu hadis saja. Ataupun semua hadis yang disepaparkan itu diikat dalam satu hadis yang tertera ada redaksi ataupun dalam matanya tersebut. Yaumal qiyamah. Fi yaumil qiyamah. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi inilah ya pandangan para ulama. Mereka ahli ijtihad. Mereka berhak untuk berijtihad. Maka apabila ijtihad mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala. Dan apabila ijtihad mereka benar, mereka akan mendapatkan dua pahala. Pahala berijtihad dan pahala kebenaran daripada ijtihad tersebut. Barakallahu fikum. Adapun bagi kita, talabul ilmu, penuntut ilmu, ya, maka kita mencari mana pendapat terkuat. Mana pendapat terkuat. Bukan bermudah-mudahan dengan pendapat ataupun khilaf di antara para ulama. Barakallahu fikum. Jadi sudah terjawab ikhwan fillah rahimakumullah. Barakallahu fikum, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dari al-Imam Abu Muhammad bin Abi Salam rahimahullah, beliau berpendapat maksudnya wanginya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik itu di akhirat, di yaumil qiyamah. Pendapat yang kedua yang dinukil oleh Imam Al-Qayyim dari Al-Imam Ibn Salah. Dan beliau memaparkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Bahwasannya yang dimaksud aroma, wanginya aroma mulut orang yang berpuasa itu tatkala di dunia dan di akhirat. Yakni lebih wangi daripada misik di dunia dan di akhirat. Di dunia bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan balas akan hal itu. Ya, Allah balas dengan pujian sebagaimana dalam hadis. Allah balas dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di akhirat Allah akan beri tanda. Ya, aroma yang secara hissiah, secara nyata itu keluar wangi. Kalau di dunia mungkin secara hissi, secara nyata mungkin belum bisa untuk sesama makhluk. Ya, karena memang secara medis aroma mulut orang yang berpuasa itu karena lambungnya kosong pasti akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Maka tolak ukur, ya, tolak ukur kebenaran, tolak ukur syariat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki demikian, maka demikianlah adanya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, pendalilannya juga jelas. Ya, banyak hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibn Salah berkaitan tentang jawaban daripada aroma wangi mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak wangi di dunia dan di akhir. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita baca kesimpulan yang akan diambil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan dua pendapat ini. Barakallahu fikum. Masih dari syarah hadis Al-Harith Al-Ash'ari berkaitan tentang permisalan orang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan barakallahu fikum kesemangatan dalam beribadah kepada Allah, karena memang setiap amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar nilainya, sehingga jangan menunda-nunda beramal saleh. Jangan menunda-nunda beramal saleh. Karena satu kebaikan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala dihitung mulai dari 10 balasan kebaikan sampai 700 lipatan balasan kebaikan. Ya, jadi sekecil apapun amalan tersebut, apabila dia amalan sesuai dengan syariat agama Allah, maka jadikanlah dia sebagai amal saleh dan haraplah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal miqdar